wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk di majelis ini, hari Jumat 14 Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 2014. Ikhwani fiddin yang hadir di masjid ini maupun yang mendengarkan siaran Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai menyelesaikan sukun pada huruf bainiyah atau sukun pada huruf tawassud. Sukun pada huruf tawassud. Dan yang perlu kami tekankan pada pelajaran ini adalah itmamul harakat, yaitu menyempurnakan harakat pada fathah, dhammah, kasrah dan sukun. Pada fathah dibuka mulutnya dan lidah pada posisi semula, kemudian pada dhammah bibir dimajukan ke depan, kemudian lidah bagian belakang terangkat sedikit, kemudian pada kasrah dengan menurunkan rahang bawah dan mengangkat tengah lidah, mengangkat sedikit dari tengah lidah. Kita lanjutkan pada sukun pada huruf syiddah dan hamz, kaf dan ta. Kita baca atqong. Ingat sifatul huruf dalam hal ini adalah sifat hamz, ya, sifat hamz atau dan syiddah. Dan yang lebih ana tekankan di sini adalah sifat hamz pada ta itu terjadi pada makhraj huruf ta itu. Jadi bunyinya seperti ini. At, coba. At. Bukan ats, ya. Bukan ats. Apabila bunyi seperti ini bunyi pada makhraj sin, bukan makhraj ta, ya. Sedangkan sifatul huruf adalah kaifiyah atau tata cara yang mengiringi, ya, pelafatan suatu huruf pada makhrajnya. Ingat pada makhrajnya. Kalau antum baca ats, ini adalah pada makhraj sin. Lidah antum berpindah dari makhraj ta ke makhraj huruf sin. Ya. Kita baca atqa. Lagi atqa. Akda. Lagi akda. Ya. Saya tekankan kebanyakan dari pembaca Al-Quran menerapkan sifat hamz ini pada ta dan kaf kurang, ya, kurang. Mereka cenderung membaca atqa dan akda tanpa ada sifat apa? Sifat hamz. Karena mau menerapkan sifatul huruf ini butuh apa? Butuh kebiasaan, ya. Butuh ilmu dan membiasakan diri beramal dengan ilmu tersebut, ya. Sehingga sehabis pelajaran seperti ini, apabila antum membaca Al-Quranul Karim, ya, dan antum dapati bacaan yang seperti ini di dalam Al-Quran, maka antum terapkan, ya, antum terapkan. Kita baca atqa. Lagi atqa. Akda. Akda. Yutla. Ketika yu yaitu dengan menyempurnakan harakat bibir dihimpun ke depan. Yutla. lagi yutla. Ingat lo, jangan di makhrajnya sin. Yut coba. Yut. Yut. Yut. Gitu ya. Yut. Yut. Yutla. Yutla. Tukwa. Tukwa. Yatluna. Yatluna. Lagi. Yatluna. Yatluna. Ya. Maknunun. Maknunun. Nun. Nun. Ya. Ingat tanwin. Kita majukan bibir ke depan. Ketika masukkan nunnya kembali ke posisi semula. Maknunun. Ya. Maknunun. Atroba. Lagi at-roba. At-roba. At-roba. At-roba. Aknana. Aknana. Mat-robatun. Mat-robatun. Tun. Tun. Ketika tu maju. Tu coba. Tu. Tu. Tu. En. En. Tun. Tun. Ya. Matrabatun. Matrabatun. Akramani. Akramani. Akramani. Akramani. Yaktubuna. Yaktubuna. Yaktubuna. Yaktubuna. Atqakum. Atqakum. Masih at. Ada dia. At. At. At. Ya. Atqakum. Atqakum. Bukratan. Bukratan. Ingat menyempurnakan harakat. Bukratan. Bukratan. Mukrimin. Mukrimin. Yutraka. Yutraka. Yutraka. Yutraka. Tukrihu. Tukrihu. Hu. Hu. Tukrihu. Sakratu. Tatra. Lagi. Tatra. Hukman. Lagi. Hukman. Wama tatlu. Wama tatlu. Wama tatlu. Wama tatlu. Yaktumuna. Mukramuna. Mukramuna. Coba bersama-sama ya, dengan benar-benar dipraktekkan, diterapkan ya, dibaca dengan cermat dan dipraktekkan bersama-sama. Atqa. Ayo. Atqa. Ahda. Yusla. Tukwa. Yatluna. Maknun. Atqa. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, sukun pada hamzah. Ya. Pada huruf hamzah ini, karena huruf hamzah memiliki sifat syiddah, ya, memiliki sifat syiddah lawan dari rokhawah, maka ketika mengucapkannya maka suaranya itu terhenti. Ya, suaranya terhenti. Tidak diikuti nafas atau suara-suara yang lainnya. Kalau kaf dan ta, ya, kalau kaf dan ta dia masih apa? Suaranya tertahan dan nafasnya apa? Mengalir. Namun pada hamzah, ya, maka tidak diikuti suara apapun. Kita baca. Karena hamzah, ya, tidak diikuti hamas, ya tidak, sifatnya bukan hamas dan juga tidak memiliki sifat apa? Qalqalah. Kita baca. Ma'wa. Ma'wa. Jadi ma, coba. Ma. Ma. Jadi murni dia, tidak ada suara yang mengikutinya. Tidak ma, nah, gitu ya. Atau apalagi ma, ya. Kita baca. Ma'wa. Ma'wa. Ma'wa. Ma'wa. Bi'rin. Bi'rin. Bi'rin. Jangan b, ya. Jangan dibaca b, bi'rin, ya. Ya. Tapi bi, ya. Lahannya diturunkan sehingga suara terbentuk menjadi i, ya. Kita baca bi'rin. Bi'rin. Bi'rin. Yu'ta. Yu'ta. Tu'ti. Sya'nin. Ba'sin. Ba'sin. Su'laka. Su'laka. Lagi. Su'laka. Su'laka. Tu'minu. Tu'minu. Lagi. Tu'minu. Tu'minu. Ya. Ya'manu. Ya'manu. Ya'manu. Ya'manu. Ta'tina. Ta'tina. Ta'tina. Ajitana. Ajitana. Ajitana. Ajitana. Gitu ya. Jadi aji, ajitana. Nah, ini salah. Atau ajitana. Tapi suaranya benar-benar terhenti, tidak ada suara lain yang mengikuti. Ajitana. Ajitana. Lagi. Ajitana. Ajitana. Lita fikana. Lita fikana. Ma'manatun. Ma'manatun. Ma'manatun. Ma'manatun. Mu'minatin. Mu'minatin. Ma'wakumu. Ma'wakumu. Ya'tuna. Ya'tuna. Ingat. Ya'tuna. Ya'tuna. Ma'waha. Ma'waha. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'murunana. Ta'murunana. Lagi. Ta'murunana. Ta'murunana. Mu'minuna. Yu'thiruna. Ketika mu'minuna, ketika mu, bibirnya ke depan. Ketika hamzah sukun, posisi bibir sudah kembali pada posisi semula, ya. Kita ulang lagi. Mu'minuna. Mu'minuna. Coba perhatikan. Mu, coba. Mu. Mu. Iya. Ketika membaca hamzah sukun, maka posisi bibir tidak dalam keadaan terhimpun ke depan, tapi sudah kembali ke tempat semula. Mu'minuna. Mu'minuna. Yu'thiruna. Yu'thiruna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Ya. Bersama-sama. Ayo. Kita masuk pada dars yang ke-49. Kami mengharapkan ikhwah yang hadir di masjid ini maupun yang mendengarkan radio Rashid dan Mirasul Anbiya di rumah untuk mengulang-ulang pelajaran yang ada ini. Kita ulang-ulang terus, ya. Untuk memantapkan ya makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Kita sudah masuk detail-detail di sini, sifat-sifat ya. Kita sudah latih rakhawa, istifal, rakha, isti'la, kemudian sukun pada huruf bainiyah, sukun pada huruf syiddah, hamas, ya. Kaf dan ta, sukun pada hamzah, dan sekarang kita memasuki sukun pada huruf syiddah dan qalqalah. Ya. Huruf qalqalah ada lima, terkumpul dalam perkataan qutbu jadin. Ya, qutbu jadin. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau orang Indonesia membuat singkatan sendiri, baju di toko. Ya. Kita baca. Taqwa. Taqwa. Afan, kita baca apa adanya. Taqwan. Taqwan. Iya. Taqwan. Taqwan. Yaqawi. Yaqawi. Khubran. Khubran. Coba perhatikan khubran. Khubran. Ketika khu maju ke depan. Ketika ba sudah pada posisi semula. Khubran. Tajri. Tajri. Tanya. Tajri. Tajri. Adwan. Adwan. Lagi. Adwan. Adwan. Kita baca. Aqwamu. Aqwamu. Yuqaridu. Yuqaridu. Kan yuqa. Yuqo. Yuqaridu. Yuqaridu. Miqdaruhu. Miqdaruhu. Tuqlabuna. Tuqlabuna. Al-taharu. Al-taharu. Yatba'u. Yatba'u. Ita'amun. Ita'amun. Yatma'una. Yatma'una. Abrasa. أبرص يبلس ketika يو bibir maju ke depan, ketika qalqala ب يوب kembali ke posisi semula. يبلس يبلس أبكارا مبعدون أجدار يجعل إجرامي يجحدون أدبر يدرك أدبار مدهنون. بسم الله تقوان tentuka tuqalabuna ya tuqalabuna aqwam yaqba'u it'amun yatma'una abrasa yudlisu abkaran mub'aduna ajdaru yaj'alu ijrami yaj'aluna adbara kita lanjutkan. aqradu. Ini ada bacaan panjang di akhir lafaz, akhir kalimat. Aqradu. Aqradu. At'imu. At'imu. Abramu. Abramu. Ajramu. Ajramu. Mu di mur ke depan ya. Ajramu. Adraku. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Ingat itmamul harakat ya. Ya. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Tut'imuna. Tut'imuna. Tut'imuna. Tut'imuna. Mubarimuna. Mujarimuna. Mujarimuna. Mujarimuna. Mudahinuna. Ya, bersama-sama. Aqradu. Aqradu. Adraimu. Adramu. Ajramu. Adraku. Tuqalabuna. Tut'imuna. Mukarimuna. Mujarimuna. Mudahinuna. Qalqalah di akhir bacaan disebut dengan qalqalah kubro, pantulannya lebih jelas. Ya. Tetapi ingat, ini yang kami terima dari Ustaz kami, Ustaz Fauzi. Qalqalah tidak diakhiri dengan huruf hamzah. Ya. Contohnya misalnya ini hab, bukan hab, ya, tapi hab, gitu ya. Kita baca hab. Sub. Ud. Ud. Qad. Haj. Tuj. Zuq. Suq. Suq. At. Lam yatub. Lam yatub. لم يلد لم يلد ان اخرج ان اخرج لم يخلق لم يخلق لم تحط لم تحط فلا تذهب فلا تذهب فلا تقعد فلا تقعد فلا تقعد ولم تغقب ولم ترقب ولا يرهق ولا يرهق ولا تشتط ولا تشتط ولا تشتط ولا تشتط sekali lagi ولا تشتط ولا تشتط kita baca bersama-sama. Hab ya. An akhrij lam yukhlaq coba salata tanya jangan wala tushtiq wala tushtiq ya kemudian kita lanjutkan sukun pada huruf istiqalah istiqalah hati-hati dengan qalqalah ya. Huruf dhad juga bersifat isti'la ya. tebal. Hati-hati dari pengucapan bot yang disertai dengan gunnah. Ya, dia itu mengeluarkan dari pangkal hidung atau disertai dengan nafas, baik keluar ataupun yang mampat dalam rongga mulut hingga menimbulkan gelembung di bagian kanan kiri rongga mulut. Ya, kita baca tawha. Ada suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf dhad. Tabha. Tabha. Habman. Habman. Ya. Habman. Habman. Fadlan. Fadlan. Yadribu. Yadriba. Afan. Yadriba. Yadriba. Lagi. Yadriba. Yadriba. Yudlil. Yudlil. Ghad. Bana. Lagi. Wadbana. Wadbana. Faradna. Faradna. Afadtum. Afadtum. Yahidna. Yahidna. Lagi. Yahidna. Yahidna. Faqabadtu. Faqabadtu. Ya, faqabadtu. Faqabad. Ada suara mengalir. Faqabadtu. Faqabadtu. Yadhakuna. Yadhakuna. Yadhakuna. Yadhakuna. Alirkan suaranya. Yad. Yadhakuna. Yadhakuna. Adlaltum. Adlaltum. Jangan sampai ad ya. Dari yang tadi harus dibaca ya, ad, bukan ad, tapi adlaltum. Adlaltum. Tadhakuna. Tadhakuna. Adlalna. Adlalna. Jangan sampai o, ad, tapi a. Adlalna. Adlalna. Yagdudna. Yagdudna. Lagi. Yagdudna. Sama-sama. Tadha. Ayo. Tadha. Tadhan. Fadlan. Yadriba. Yudlil. Fadlan. Faradna. Afadtum. Yahidna. Faqabadtu. Faqabadtu. Faqabadtu. Yadhakuna. Ya. Untuk huruf dhad yang penting untuk ditekankan adalah pertama sifat isti'la, ya. Pertama makhrajnya. Makhrajnya huruf dhad bukan di ujung lidah tetapi di tepi lidah, ya. Yang kedua adalah sifat rakhawah, ya. Yang pertama adalah makhrajnya, yaitu di tepi lidah dengan gigi geraham atas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat isti'la. Fad, ya. Sifat isti'la dari sifat idbaq, ya. Dan kemudian adalah sifat istitalah. Jadi mengalirkan suaranya memanjang. Itu yang perlu ditekankan dari huruf dhad. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.